Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan at-tashih. Yaitu tahsil aqalli adadin yang qasimu ala al-warasa wa ala al-warathati bila kasri. Tahsil aqalli adadin yang qasimu ala al-warathati bila kasri. Kita sudah lewat al-halu ula, yaitu ayakun al-inkisar ala fariqin wahid. Naam. Yani saham satu fariq, satu kelompok warathah. Naam, terjadi inkisar, pecahan pada pembagiannya kepada mereka sehingga harus ditashih. Naam. Baik. Nah, sudah selesai dari ini, ya. Dan di sini karena fariq wahid maka nadhrun wahid. Tinjauannya hanya satu. Dan yaitu bainahu wa baina sihami, dan di sini imma muwafaqa au mubayana. Berikutnya al-halu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Nah, man yakra. Atau biar antum konsentrasi memahaminya, biar antum yang baca, ya. Nah, karena ini masuk perhitungan. Baik. Al-halu tsaniyatu, keadaan yang kedua, an yakuna al-inkisaru ala fariqain. An yakuna al-inkisaru ala fariqain. Naam, inkisar pecahan itu, yakni inkisar pada pembagian saham, ya, tidak terbagi secara utuh melainkan ada inkisar, pecahan itu terjadi ala fariqain, atas dua kelompok warathah. Nah, fa aktsara, dan lebih dari itu. Nah, sama falana nadran, maka kita memiliki dua tinjauan. Dia tinjauan juga karena bukan hanya satu fariq ini, dua fariq atau lebih. Jadi ada dua nadran, ada dua tinjauan. Sama. An-nadhru al-awwalu, tinjauan yang pertama, baina kulli fariqin wa sihamihi, tinjauan antara setiap kelompok waratha itu, ya, antara kelompok itu masing-masing, wa sihamihi, dengan saham-sahamnya. Fayyib. Seperti halnya tinjauan pada keadaan yang pertama. Ini tinjauan yang pertama ini sama dengan tinjauan pada al-hal ula, yaitu antara fariq tersebut dan sihamnya, ya. Masih antara kelompok waratsah itu dengan saham-sahamnya. Nah, karena ini lebih dari satu, ada dua atau lebih. Jadi antara setiap fariq kelompok waratsah itu dengan saham-sahamnya kita tinjau. Fa in kana bainahuma mubayanatun, apabila perbandingan antara keduanya mubayanah, athbatna jami'ar ru'us, kita menetapkan seluruh jumlah kepala waratsah. Sama dengan pada al-hal al-ula, iya kan? Nah, jika mubayanah maka kita menetapkan ar-ru'us, jami' ar-ru'us. Wa in kana bainahuma muwafaqatun athbatna wafqaha. Apabila antara keduanya muwafaqah, ya, kesamaan kesepakatan pada kelipatan tertentu, maka kita menetapkan wafqaha. Nah, wajib angka pertemuannya itu sama kan, yaitu imma mubayanah imma muwafaqah. Jika mubayanah nusbit jami' ar-ru'us, jika muwafaqah nusbit wafqa ar-ru'us. Jadi tinjau yang pertama ini sama persis dengan tinjauan pada al-hal al-ula. Jadi kita selesaikan dulu tinjauan antara saham-sahamnya dengan warasah yang mau dibagikan ke mereka. Nah, tamam. Jika mubayanah, berarti jumlah ru'us kita tetapkan. Jika muwafaqah, maka kita kembalikan jumlah ru'us itu ke wafqanya. Nah, nah, setelah selesai itu kita tetapkan semuanya, ya, pada setiap fariq, kita lanjut ke an-nadhru ats-tsani. Kan begini ya gambarannya. Di sini warasa ya. Nah, warasa kan begitu ya. Kemudian di sini ini fariq pertama. Kemudian di sini ada warasa lagi. Ya. Fariq yang kedua. Kan di sini aslul masalahnya, ya. Di sini. Kemudian di sini sahamnya kan? Di sini sahamnya. Nah, kalau yang pertama kan hanya satu yang inkisar, ya. Ini dua kelompok atau bahkan ada yang tiga kelompok. Jadi tinjau yang pertama sama dengan yang keadaan yang pertama yang telah kita pelajari, antara ini dengan ru'us. Kita selesaikan itu satu-satu. Antara ini dengan ini, jika ini mubayanah, berarti kita hitung aja jumlah ru'usnya, kemudian kita tetapkan angkanya di sini. Iya kan? Nah. Apa istilahnya itu waktu itu? Juz saham, iya. Di sini, iya. Namanya juz saham. Nanti akan keluar nanti juz saham yang mewakili semuanya. Nah, kemudian kelompok kedua juga begitu, kita tinjau antara saham dengan ini. Jika muwafaqah, berarti yang ini kita kembalikan ke wafqah. Kan begitu? Iya. Nah. Jadi kalau misalkan ini mubayanah di sini, antara ini dengan ini mubayanah berarti apa? Kita tetapkan jami' ar-ru'us, iya kan? Nah, kalau antara ini dengan ini muwafaqah, berarti kita tetapkan apa? Wafqaha, iya. Wafqaha, tamam. Gitu ya. Nah, ini an-nadhru al-awwal selesai. Nah, kalau yang pertama itu, karena cuma satu kelompok, ini saja, ini langsung juz saham, ini langsung kita kalikan ke asul masalah dan saham. Kalau ini, masalahnya ada dua ini. Iya kan? Tidak bisa langsung, berarti ada nadhru ats-tsani, ada tinjauan yang kedua, yaitu antara ini dengan ini. Yang antara ini dengan ini harus ditinjau lagi. Tamam? Nah, bagaimana keterangannya an-nadhru tsani baina ma asbathna min ar-ru'us, nah itu tinjauan yang kedua, yaitu tinjauan antara angka yang telah kita tetapkan dari jumlah kepala, ya, jumlah orang jadi ahli waris. Fa imma an yakuna bainahuma, Baina ma'atbat dan darus difahami ya, antara ini dengan ini nih, gantikan. Antara ini dengan ini. Ya? Ini dengan ini. Ah. Fa imma an yakuna bainahuma. Ah. Maka di sini ya, perbandingannya lebih luas. Ada empat istilah di sini. Bukan hanya mubayana dan muwafaqah, tapi ada tambahan dua lagi, yaitu fa imma an yakuna bainahuma. Enggak boleh jadi antara keduanya. Perbandingannya mumatsalah. Mumatsalah itu ya, sama angkanya. Sah? Mumatsalah sama angkanya. 4 dengan 4. Ya. 6 dengan 6 sama. Ini paling mudah kalau mumatsalah. Au nanti akan datang keterangannya. Akan datang nanti definisi masing-masing. Nah. Au mudakhalah. Au mudakhalatun atau antara keduanya mudakhalah. Nah. Wajib nanti akan datang definisinya. Salah satu angka itu masuk dalam angka yang lainnya. Nah, yang angka yang kecil masuk ke angka yang lebih besar. Bisa terwakili oleh angka yang lebih besar. Nanti akan dijelaskan. Nah, au muwafaqah, au muwafaqatun atau muwafaqah. Nah, ini sudah antum ketahui ya, dan akan didefinisikan nanti. Ada kesepakatan nilai pada kelipatan tertentu. Au mubayanatun atau berseberangan sama sekali. Tamam. Jadi tambahan istilah di sini yang mana? Mumatsalah dan mudakhalah. Muwafaqah dan mubayana kalian sudah kenal. Wa tusamma hadhihi, dan ini empat ini dinamakan dengan istilah an-nisabal arba'ah. Ya, an-nisab al-arba'. Nah, yaitu empat perbandingan. Falmu ini definisi pertama. Falmu mathalatu, maka al-mumathalatu tasawi al-adadain. Tasawi al-adadain, kesamaan dua angka. Kathalathatin wa thalatha, seperti tiga dan tiga. Ini nih, nih. Misalkan ini di sini misalkan hasilnya tiga, di sini hasilnya tiga, berarti antara ini dan ini mumathalah. Kalau di sini hasilnya misalkan enam, di sini hasilnya enam, berarti mumathalah. Faham ya? Wal mudakhalatu an yakuna ahadul adadaini munqasiman alal akhari. Al mudakhala, salah satu dari dua angka itu terbagi atas yang lain. Bila kasrin tanpa pecahan. Kasalasatin wasittah. Ah, misalkan di sini. Salasa misalkan di sini. Di sini berapa? Sittah. Coba kita lihat bandingkan nisbah antara 6 dengan 3. Hah? 6 bagi 3 habis enggak? Nah, ahadul adadain munqasiman 'alal akhir bila kasrin. 6 bagi 3 habis tanpa pecahan. Maksudnya terbagi tanpa pecahan, yaitu 6 bagi 3 dapat 2. Bilang kisar. Berarti mudakhalah. Hah? Contoh lainnya? 8 dengan 4. 8 bagi 4 kan 2. 4 dengan 2. Iya kan? Itu mudakhalah. Wa in syi'ta, dan jika anda mau, faqul, maka katakan pada definisinya, an yakuna asgharul adadaini juz'an. Angka terkecil, asghar al-adadain, angka terkecil dari dua angka itu, juz'an, merupakan bagian. Ghayra mukarrarin liakbarihima, bagian yang tidak terulang ya, dari angka terbesarnya. Karena pada contoh ini, fa'inna thalafata, karena sesungguhnya angka tiga, nisfu sittati, setengah dari enam, wan nisfu, dan setengah, juz'un, merupakan bagian, ghairu mukarrarin, yang tidak terulang. Nisf, tiga itu setengahnya dari enam. Jadi satu kali setengah saja, tidak terulang, bukan nisf, bukan bukan terulang seperti contoh yang lainnya. Kalau ini nisf. Nah, nanti. Bikhilafil arba'ati. Ini nih. contoh yang mukarrar sehingga tidak dianggap mudakhalah, bi khilafil arba'ati, berbeda halnya dengan angka 4, ma'asid tapi dengan 6. Nah, lihat angka 4 dengan 6. 6 bagi 4 habis enggak? Ah, enggak bisa kan? Terjadi inkisar. Berarti bukan mudakhalah. Untuk definisi ini juga begitu, yaitu fa innaha juz'un, karena sesungguhnya angka 4 juz'un mukarrarun, bagian yang terulang ya dari angka 6, id hiya thuluthan, karena 4 itu adalah thuluthan, 2/3 dari 6 ya. Enam kali 2/3 berapa hasilnya? Hah? 4 kan? Nah, jadi 4 itu adalah 2/3 dari 6. 2/3 itu kalau diurai adalah 1/3 tambah 1/3. Jadi ini juz'un mukarrar, 1/3 dan 1/3 terulang 1/3 dua kali mukarrar. Beda halnya tadi dengan nus. Antara 3 dan 6, 3 itu nisf, setengahnya 6. Satu kali saja nisf. Itu maksudnya, an yakuna asgharul adadaini juz'an ghayra mukarrarin li akbarihima. Ini kayaknya yang definisi kedua sedikit lebih, agak rumit ya. Ya, tapi yang penting yang pertama sudah dikuasai. Intinya, ahadul adadain mungkosiman alal akhar. Langsung saja nih. 6 bagi 3, 2 habis. Berarti mudah. Dakhala. 6 bagi 4 enggak bisa, enggak habis. Ada pecahannya, berarti bukan mudakhala. Nah. Ini yang ditambahkan Syekh, ini tambahan saja. Ya, kita pahami ya, jika mampu difahami bagus. Nah, yang jelas yang di atas itu sudah mewakili definisi yang pertama. Sudah menggambarkan. Nah. Bagaimana makna asghar adain juz'an ghair mukarrar? Misalkan 8 dengan 4. 4 itu juz ghair mukarrar, yaitu setengahnya juga ya. Iya kan? Nah. Wal muwafaqatu yang ketiga, wal muwafaqatu an yattafiqal adadani bi juz'in min al ajza'i. An yattafiqal adadani, ya, dua angka sepakat, ya, dijuzin dua angka itu bertemu, maksudnya ayat tafiqoh. Nah, di sini maksudnya apa? Bertemu dijuzin min al ajza, pada salah satu bagian dari bagian-bagiannya, yakni kelipatannya maksudnya. Juz yang dimaksud di sini adalah kelipatannya, bertemu pada ya bagian dari bagian-bagiannya, yaitu pada kelipatan tertentu maksudnya. Ringkasnya begitu. Dua angka itu bertemu, ada pertemuan kesepakatan di situ pada kelipatan tertentu. Wala yanqasimu ahaduhuma 'alal akhari, dan salah satunya tidak bisa terbagi atas yang lain illa bikasrin. Kecuali dengan apa? Dengan kasr. Kecuali dengan kasr. Sama? Kecuali dengan pecahan. Ka arba'atin wa sittatin. Seperti 4 dan 6. Angka 4 dan 6. Faqad ittafaqa, maka keduanya bertemu fi juz'in, pada angka yang merupakan bagiannya, wahuwa nisfu, yaitu setengahnya. Ya. Wala tanqasimu sittatu 'alal arba'ati illa bikasrin, dan angka 6 tidak bisa terbagi atas 4, ya, tidak bisa dibagi 4 kecuali bikasrin, kecuali dengan terjadi pecahan. Angka berapa pertemuan ittifaq keduanya, 6 dan 4? nisf tadi. Iya. Pada nisf. Iya. Artinya kelipatan dua. Yaitu 6 dibagi 2 bisa, 4 dibagi 2 bisa. Itu maksudnya ittifaknya di nisf. Artinya sama-sama bisa dibagi 2. 6 bagi 2, 4 bagi 2. Artinya di kelipatan 2. Tamam. Wa in syi'ta faqul. Sebelum lanjut. Atau lanjut saja dulu nanti. Wa in syi'ta. Dan jika Anda mau, faqul, maka katakan an yang qasimal adadani ala akhara. Dua angka itu ya bisa terbagi habis atas yang lain, atas angka yang lain di luar dua angka itu. Ala akhara ghairal wahidi, selain angka satu. Wala yanqasimu ahaduhuma ala al-akhari, dan salah satu dari dua angka itu tidak bisa terbagi atas angka yang lainnya. Jika ya dibagi atas yang lainnya enggak bisa, tapi dibagi atas angka di luar keduanya selain angka satu bisa. Fa inna kullan minal arba'ati was-sittah, karena sungguhnya masing-masing dari angka 4 dan 6 yanqasimu ala tsnain, bisa terbagi atas 2. Ya bisa dibagi 2. Nah ini makna an yang qasimal adadan ala akhara ghairul wahid. Dua angka itu bisa dibagi dengan angka yang lain selain angka satu. Karena 4 dan 6 bisa dibagi 2 semuanya. 6 bagi 2 bisa kan? 4 bagi 2 juga bisa. Nah. Itu maksudnya. Karena di situ kelipatannya ya. Wala yang qasimu ahaduhu alal akhar. Wala tan qasimu sittatu alal arba'ati. Sedangkan 6 tidak bisa dibagi 4. Illa bikasrin, kecuali terjadi pecahan. Muwafaqah. Paham ya? Nah. Kemudian wal mubayanatu. Nah, ini paling mudah. Mumatsalah dan mubayanah paling mudah. Iya, mumatsalah dan mubayanah paling mudah. Setelah itu mudakhalah, kemudian muwafaqah. Dan semuanya mudah jika difahami. Wal mubayanatu an la yattafiqal adadani fi juz'in min al ajza. Perseberangan dua angka itu, yaitu kedua angka itu tidak bertemu pada salah satu bagian dari bagian-bagian angkanya. Nah, ka thalathatin wa arba'atin. Seperti angka 3 dan 4 mau bertemu di mana? Enggak ada sama sekali. Fa inna thalathata laha thuluth. Karena angka 3 memiliki thuluth, sepertiga. Walaysa laha rubu', yakni bisa dibagi 3, thalatha itu. Laha thuluth, yakni dia juz bagiannya itu adalah thuluth. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. 3 itu kan sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga kan? Itu bagiannya, juznya itu sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga kan menjadi 3 per? Hah? Tiga per tiga. Nah. Sudah satu. Tambah terus nanti akan dapat angka tiga. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga terus. Sepertiga nanti akan dapat. Jadi juznya itu thuluth. Walaysa laha rubu', dan tidak ada bagian rubu'nya. Ya. Seperempat tambah seperempat sama tidak akan ketemu empat. Tidak akan ketemu angka tiga. Seperempat. Tambah seperempat terus ditambah tidak akan ketemu angka tiga. Hah? Wal arba'atu bil aks, dan angka empat sebaliknya. Laha madha al arba'ah? Rubu', juznya rubu', iya kan? Seperempat tambah seperempat nanti akan ketemu arba', dan tidak memiliki thuluth, tidak akan ketemu. Iya kan? Ah. Wa in syi'ta faqul, jika Anda mau maka katakan hiya an la yanqasima ahadul adadaini 'ala al-akhari. Jika mau maka katakan salah satu dari dua angka itu tidak terbagi atas yang lainnya. Illa bikasrin, kecuali dengan pecahan. Wala yang qasima, dan keduanya, kedua angka itu tidak bisa terbagi ala adadin thalithin, ya, atas angka yang ketiga, angka lain. Illa bikasrin, kecuali pecahan. Fa inna thalathata la tanqasimu ala thnain, karena angka tiga tidak bisa dibagi dua. Wal arba'ata la tanqasimu ala thalathatin, angka empat tidak bisa dibagi tiga. Illa bikasrin, kecuali apa? Kecuali kasr, kecuali terjadi pecahan. Nah, jadi contohnya antara ini dengan ini, mumathalah tadi berapa? Kita tulis dulu semua contohnya nih. Nadrusna nih, 3 dengan 3 mumathalah. Terus kalau 6 dengan 3 apa? Mudah kalau 6 bagi 3 habis. Ya. Kemudian 6 dengan 4 muwafaqah bin nisf. Ya, juznya nisf. Bisa ketemu. Sama-sama bisa dibagi 2, ya kan? Kemudian 7 dengan 3 apa? Ubayana. Tamam. 4 dengan 3 Ubayana. Nah, itu sudah. Nah. Jadi an-nadhr tsani antara dua yang kita tetapkan dari ru'us ini, antara dua fariq ini tadi, dan nanti boleh jadi 3, ya. Tapi yang jelas caranya tetap melalui proses yang dibandingkan dua dulu. Memang harus diproses satu-satu, perbandingan dua angka dulu. Imma mumatsalah, imma mudakhalah, imma mubayana, imma mumatsalah, imma mudakhalah, imma muwafaqah, imma mubayana. Nah, kemudian bagaimana perlakuannya? Fa in kana bainal musbati min ar-ru'usi mumatsalah, fa in kana bainal musbati min ar-ru'us. Mumathalatun, apabila perbandingan antara al-musbat minar ru'us, antara angka-angka yang ditetapkan dari ru'us setiap fariq, perbandingannya mumathalah, misalnya 3 dengan 3, faktafi bi ahadihima, maka cukupkan dengan salah satu dari dua angka itu. Berarti juz sahamnya kita ambil berapa? Berarti kita cukupkan dengan salah satu angka ini, yaitu 3. Berarti juz sahamnya apa? 3. Nah, 3 ini nanti yang kita kalikan dengan aslul masalah, dengan saham-sahamnya. Ya, pada proses selanjutnya akan jelaskan nanti. Wa in kana baina dzalika mudakhalatun, apabila perbandingan antara al-musbat dan ru'us adalah mudakhalah, faktafi bi akbarihima, maka cukupkan dengan angka yang tertinggi. Tadi contoh mudakhalah angka apa, berapa? 6 dengan 3. 6 dengan 3. Maka kita ambil angka 6 mewakili. Karena 6 bagi 3 kan habis. Jadi ambil saja angka terbesarnya. Sama? Ini yang dijadikan juz saham nanti yang dikalikan dalam saham kul harik ini. Wa in kana baina dhalika muwafaqatun, apabila antara al-musbat nar-rus muwafaqah, fadrib wafqa ahadihima bil-akhari, maka kalikan wafq, ya, salah satu dari dua angka itu dengan angka yang lainnya. Wa asbit al-hasilah, wa asbit al-hasilah, dan tetapkan hasilnya. Nah, contoh muwafaqah tadi contohnya apa? 6 dengan berapa? 6 dengan, sini aja biar tampak ini. Di sini misalkan ru'usnya 6, di sini 4. Antara keduanya muwafaqah. Iya. Nah, kita kembalikan ke wafnya yang terbesar. wafnya pada berapa tadi? Wafnya juz pertemuan kelipatannya pada nisfiyah, yaitu sama-sama habis dibagi dua. Nah, setengah dari 6 berapa? 3. Ini wafnya kan? Salah? Salah. Nah, waf ahadihima yaitu salah. Wafnya 4 berapa? 4 bagi 2 berapa? 2. Munculkan aja waf masing-masing. Tetapi di sini fadrib wafqa ahadihima bil akhari. Ya. Waf salah satunya dikalikan dengan yang lain. Berarti misalkan 3 kita kalikan dengan 4. Hasilnya 12. Waf 4 berapa? 2. 2 kali 6 12, sama saja. Terserah waf salah satunya yang mana yang mau diambil. Yang penting yang dikalikan itu waf ahadihima dikalikan dengan angka yang lainnya. Bukan 2 kali 3, bukan. 2 kali 6 atau 3 kali 4. Waf ahadihima dikalikan dengan yang lainnya. Jadi misalkan kita ambil waf. Waf angka 6 berapa? 3. Fadrib waf ahadihima bil akhar berarti 3 kali 4. Atau kita ambil waf angka 4 yaitu 2. Fadrib waf ahadihima bil akhar berarti dikalikan dengan 6. Hasilnya 12, sama hasilnya. Wadih? Wa in kana baina dhalika mubayanatun, apabila antara keduanya, antara perbandingan dalam musbatnya ru'us mubayanatun, fadrib ahadahuma bil akhari, maka kalikan salah satunya dengan yang lainnya langsung saja. Wa athbitil hasil, dan hasilnya ditetapkan. Ini tadi kalau contoh ini kan hasilnya berapa? 12 ya tadi ini yang muwafaqah. Nah, kita ambil contoh mubayanah, misalkan berapa? Contoh yang di kitab saja tadi. Angka 4 dengan 3. Misalkan untuk farik ini 4, farik yang satunya 3, ru'usnya perbandingannya mubayanah. Katanya bagaimana? Fadrib ahaduma bil akhar wa athbitil hasil, berarti 4 kali 3 hasilnya berapa? 12. 12 yang jadi juz saham. Nah, ini nanti yang dikalikan dengan asmosa dan saham-saham. Nah, begitu tashihnya. وَيُسَمَّ الْمُثْبَتُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ, dan al-muthbat yang ditetapkan dari salah satu dari dua angka yang mutamathilain tadi, misalnya 3 dengan 3 ditetapkan 3 tadi, وَأَكْبَرِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ, dan angka yang ditetapkan dari angka terbesar dari dua mudakhalah tadi, misalnya tadi berapa? 6 dengan? Ya, mudakhalah 6 dengan 3 berarti 6. Wa hasili ad-darbi fil mutawafiqain, dan hasil perkalian pada mutawafiqain tadi berapa? Muwafaqah 6 dengan 4, hasilnya berapa tadi? 12. Wal mutabayinain yaitu 4 dengan 3, hasilnya berapa tadi? 4 kali 3 12. Nah, al-muthbat tersebut yusamma juz as-sah saham. Itu disebut juz as-saham. Tadi sudah sebelumnya sudah diperkenalkan juz as-saham. Ini juz saham ini yang dikalikan dengan apa kata Syekh? Fadribhu. Kemudian kalikan juz as-saham ini tadi. Jadi fadribhu dhamir al-had kembali ke juz saham. Kalikan juz saham itu fi aslil mas'alah. Pada aslil mas'alah au auliha atau aulnya in kanat a'ilatan, apabila terjadi apabila a'ilah yang terjadi aul. Fama balagha, maka angka yang dicapai pada perkalian itu minhu tashihhu, itulah tashihnya. Nilai itulah yang merupakan tashihnya, dengan itulah benar, menjadi benar. Wa indal qismi, dan ketika pembagian yudrabu sahmu kulli warithin minal mas'alah, dikalikan saham setiap ahli waris minal masa dari masa ada fi juz as-sahmi, pada juz as-sahm. Jadi misalkan ini tadi anggap kalau mau masalah tadi di berapa tadi contoh mau masalah juz sahamnya 3 ya. Berarti 3 kali asal masalah, 3 dikalikan saham yang ini, farid ini, kalikan ini. Ya. Ini hasilnya tafsirnya nih. 3 kali juz masalah, 3 kali asal masalah berarti itu minhu tasih, kalikan juga dengan saham masing-masing. Ikut. Misalnya tadi pada muwafaqah 12 juz sahamnya, berarti 12 kali asal masalah kemudian dikalikan dengan saham masing-masing farid. Jadi bagan tersendiri di sini. Di sini tasihnya. Nah, ini hasilnya di sini saham, hasil perkaliannya. Jelas ya? Tergambar kan? Nah, yang penting prosesnya, urutannya difaham. Contohnya pada pertemuan berikutnya saja kita masuk. Atau mau ambil satu contoh ya, supaya langsung ini ada praktik satu. Mithalul mumathalah. Nah, mithalul mumathalah, di contoh mumathalah. Ayyahlika halikun an arba'i zaujatin wa arba'ati abna. Ada yang meninggal, meninggalkan 4 zaujat dan 4 abna. Tamam? Arba' zaujat. Zauja. Jim tak saja zauja itu. Apa lagi? Arba' abna. Ibn. Fal masalah itu min samaniyah, kata Syekh, asal masalahnya adalah 8. Bagaimana bisa? Kam dizawjat, dizawjat ath-thumun, kan ada abna, ada walad. Kan ini ya. Ini. Jadi kenapa ini habis ya? Nah. Ah, berarti ini kan thumun ya. Ini thumun. Al-baqi lil abna. Ah, berarti aslul masalah berapa? Adalah 8, 8. Kam lizawjat? Kam thumun wahid. Kata Syekh wahid. Ya kan? 8 dari 8 wahid. 1. La yang qasimu angka satu ini, sahamnya untuk zaujat, 4 zaujat, 1. Bisa enggak dibagi ke 4 zaujat? Enggak bisa kan, terjadi kisar kan? Nah, wayubayinu, perbandingan 1, berapa ada di ru'us zaujat? 4. Perbandingan 1 dengan 4, untuk nadhar ini kan cuma 2, imam mubayana, imam muwafaqah tadi, langkah pertama. Yubayin, ini mubayanah. Berarti fanuthbitu ru'usahunna. Berarti kita terapkan ru'us. Kalau mubayanah tadi yang ini kan, kita terapkan saja ru'usnya kan? Iya kan? Nah, berarti kita terapkan 4. Tamam, ini yang kita pakai. Kemudian, walbaqi sab'atun. Sisanya 7. Lil abna. Sahamnya 7 untuk arba' abna. Bisa dibagi 7 dibagi 4? Apa ini? Mubayanah. Fanuthbitu ru'usahum, maka kita tetapkan ru'us al-abna. Karena mubayanah yaitu angka 4. Nah, ini masih an-nadzrul awal ya. Imma mubayanah, imma muwafaqah. Jika mubayanah nuthbitu jami'ar ru'us. Jika muwafaqah maka kita kembalikan ke wafqnya. Iya kan? Ini mubayana. Berarti nusbit ar-ru'us. Selesai ya? Berarti ru'us yang musbat sekarang ada 2. Angka untuk zaujat 4. Ru'us untuk abna 4. Langkah kedua. Perbandingan antara ru'us dengan ru'us. Di situ berlaku nisab al-arba' tadi, yaitu mumatsalah, mubadakhalah, muwafaqah dan mubayanah. Ini contoh mumatsalah. Tsumma nanzuru bainahuma, kita lihat antara keduanya, dua ru'us. Nanzuru bainahuma ya wa bainar ru'us az-zawjat. Bukan bainahuma ini. Bagaimana dinaskahnya antum? Coba. Bainaha mungkin ini. Tsumma nanzuru wa baina ru'us zaujat. Wa bainahuma wa baina. Harusnya kan nanzuru baina ru'us al-abna kan maksudnya ini. Wa baina ru'us zaujat kan begitu kan? Iya, jadi mungkin harusnya tsumma nanzuru bainaha, yakni maksudnya ru'us al-abna wa baina ru'us zaujat. Kan antara ini dengan ini. Antara ru'us abna dan zaujat yang dilihat. Najidu bainahuma, ini kita mendapati antara keduanya mumatsalah. 4 dengan 4 mumatsalah. Fayakunu ahaduhuma juz'as sahmi. Maka salah satu dari dua angka ini karena mumatsalah sama saja, salah satunya kita ambil menjadi juz sahm. Berarti kita tetapkan angka berapa juz sahmnya? Angka 4. Salah satunya aja kita ambil. Inilah juz sahm. Nah, juz saham ini kita taruh di atas sini. Di atas asul masalah. Ke bawah itu untuk dikalikan. Nadribuhu fi asli masalah. Kita kalikan ke asul masalah. Tamaniyah. Tamaniyatin. Asul masalahnya tamaniya 8. Tablugu 2 wa 30. Mencapai berapa hasilnya? 4 kali 8? 36. Ya? Hah? 32. Nen wa salatin. Tamam. Wa minhu tashihhu. Ah, inilah tashihnya. Wa minhu tashih, inilah hasil tashihnya. 32. Lizzawjati, untuk zaujat tadi sahamnya wa wahid. Fi arba'ah, dikalikan juga 4 tadi juz saham. Kan semuanya dikalikan ke bawah ini. Dikalikan ke asal juz saham, dikalikan ke asal masalah, dikalikan ke seluruh saham. Berarti 1 kali 4 bi arba'atin, hasilnya 4. Tamam? Likulli wahidatin wahid, masing-masing 4 istri itu dapat sah 1. Sudah terbagi habis sekarang. Karena sudah tashih. Walil abna'i sab'atun fi arba'atin. Al-baki sab'at tadi, abna' dikalikan 4 juz saham bi 28, hasilnya 20 adalah 8. Li kulli wahidin sab'ah, masing-masing ibn dapat sab'ah. Jadi kalau jika kita urai ini berarti wahid kan gitu. Ini berapa? Masing-masing berapa? Sab'ah ya? Kita kalau kayak gini agak rumit ya. Pindah lagi aja ke sebelah. Nah. Kalau mau diurai, berarti kan 3. Berapa tasnya tadi? 3. Bagikan ini masing-masing. Masing-masing 1. Ini masing-masing berapa? 7. Dah, jadi. Nah. Jadi sebelum kita pelajaran majelis berikutnya, sebelum masuk ke contoh-contoh ini, antum baca terlebih dahulu. Coba dipraktekkan teorinya tadi, kaidah, ya. Jadi lebih mudah lagi nanti. Nah, barakallahu. Cukup. Subhanallah, bihamdika, sallallahu alaihi wasallam.